Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifah halukum jami'an, para santri semuanya. Alhamdulillah, kita sekarang akan memasuki pertemuan yang ketiga. Dan insya Allah kita akan melanjutkan materi dari pembahasan pertemuan yang kedua. Satu hal yang harus diperhatikan oleh santri semua, di dalam buku di situ kan ada garis-garis yang kosong ya. Ada lembaran kosong, di situ ada garis-garisnya. Nah, di situ bisa dipergunakan untuk santri menulis hal-hal yang penting dari pembahasan yang kita akan pelajari atau dari penjelasan kalimat bahasa Arab yang ada di atasnya. Jadi sekali lagi pergunakan halaman yang kosong yang bergaris-garis tersebut sebagai tulisan atau untuk menulis hal-hal yang penting di dalam pelajaran yang akan saya sampaikan insya Allah. Sedikit mengulang pelajaran yang kemarin atau pelajaran pada pertemuan yang kedua, kita telah membahas perkataan mu'alib, di mana mu'alib berkata al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillatih. Nah, sekarang maka kita akan melanjutkan kata yang berikutnya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kata atau kalimat yang berikutnya yang berada di halaman 2. Oleh karena itu, para santri semua rahimakumullah jami'an, persiapkan alat tulisnya untuk memberikan harokat dan memberikan arti pada kalimat atau kata yang akan saya atau akan ana bacakan. Perhatikan sekali lagi, as-saniyatu itu artinya yang kedua. Kemudian al-amalu bihi artinya beramal dengannya. Kemudian as-salisatu artinya yang ketiga. Ad-da'watu ilaihi artinya berdakwah kepadanya. Kemudian Ar-Rabi'atu artinya yang keempat. As-sabru 'alal adha fihi artinya bersabar. 'Ala terhadap al-adha itu gangguan atau rintangan. Fihi padanya. Kemudian Wad dalilu qawluhu ta'ala wa dan ad-dalilu dalil qawluhu qawl perkataanhu perkataannya maksudnya perkataan Allah ta'ala yang maha tinggi. Kemudian Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Kemudian Wal Asri artinya demi masa atau demi waktu. Innal insana lafi khusrin sesungguhnya manusia lafi khusrin berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihati dan mengerjakan kebaikan-kebaikan. watawasaw bil haqqi, serta saling menasihati untuk kebenaran. Watawasaw bis sabri, watawasaw bis sabri, dan saling menasihati untuk kesabaran. Tayyib, anda akan bacakan sekali lagi, dengarkan baik-baik. As-saniyatu al-amalu bihi, as-salisatu ad-da'watu ilaihi, ar-rabi'atu as-sabru ala al-adha fihi, wad-dalilu qawluhu ta'ala wal-asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa'amilu s-salihati watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabri. Tayyib, sekarang ana akan memberikan penjelasan secara umum dari apa-apa yang telah kita baca barusan. Ana bacakan sekali lagi, perhatikan, dengarkan dengan baik. As-saniyatu, yang kedua. Al-amalu bihi, beramal dengannya, yaitu beramal dengan ilmu tersebut. Apa yang dimaksud dengan ilmu di sini? Yaitu ilmu tentang ma'rifatullah, mengenal Allah, ma'rifatun nabiyihi, mengenal nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW, wa ma'rifatu dinil islami bil adilah, mengetahui agama Islam berserta dalil-dalilnya, yang mana semua ini telah kita pelajari kemarin di pertemuan yang kedua. Jadi ilmu di sini yaitu ilmu yang telah dijelaskan pada pertemuan yang kedua. Jadi setelah kita mengilmui tentang ketiga hal tersebut, maka kita wajib mengamalkannya, yaitu al-amalu bihi, wajib mengamalkan ilmu yang kita ketahui tersebut. Kemudian berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, as-salisatu, yaitu yang ketiga, ad-da'watu ilahi, yaitu mendakwahkan ilmu tersebut, yaitu mengajak orang lain kepada ilmu yang telah kita ketahui tersebut. Kemudian yang berikutnya, ar-rabi'atu, yang keempat, as-sabru 'alal adza fihi, yaitu sabar terhadap gangguan atau rintangan di dalamnya, yaitu di dalam menuntut ilmu, di dalam mengamalkannya dan berdakwah kepadanya, yaitu berdakwah kepada ilmu tersebut. Jadi kesimpulan yang ada di halaman 2 ini yaitu mu'alib atau pengarang rahimahullahu ta'ala memberitahukan kepada kita bahwasanya kita itu wajib mempelajari 4 hal atau 4 permasalahan. Yang pertama yaitu kita harus berilmu. Kemudian setelah kita berilmu, kita mengamalkan ilmu-ilmu tersebut. Setelah mengamalkan ilmu tersebut, kita juga mendakwahkan ilmu yang kita ketahui tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat, kita juga dituntut untuk sabar terhadap gangguan atau cobaan di dalam melaksanakan 3 hal yang di atas, yaitu berilmu tatkala kita menuntut ilmu, beramal tatkala kita mengamalkan ilmu tersebut, dan tatkala kita mendakwahkan ilmu tersebut, maka kita dituntut untuk bersabar. Contoh sederhananya adalah seperti ini. Di dalam poin yang pertama atau kewajiban yang pertama, yaitu kita diwajibkan untuk berilmu, yaitu diantaranya ma'rifatu dinil islam bil adilah, mengetahui agama Islam berserta dengan dalil-dalilnya. Setelah kita belajar, maka kita tahu dan kita berilmu bahwasanya Islam itu memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Dalilnya apa? Dalilnya misalnya kita mengetahui bahwasanya di dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman wabil walidaini ihsana, maka berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dari dalil ini atau dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya kita diwajibkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Maka setelah kita mengetahui bahwasanya Islam memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua, maka kita masuk ke kewajiban yang kedua, yaitu al-amalu bihi, yaitu beramal dengan ilmu tersebut. Maka kita menerapkan atau mempraktekannya dengan bentuk misalnya membantu orang tua di rumah, meringankan pekerjaan-pekerjaan orang tua. Kemudian kita bertutur kata dengan baik kepada orang tua dan seterusnya. Kemudian setelah itu maka kita masuk lagi ke poin yang ketiga, yaitu ad-da'watu ilaihi, yaitu mendakwahkan ilmu yang kita ketahui. Maka kita mendakwahkan ilmu tersebut, mendakwahkan kepada kakak kita atau kepada adik-adik kita, kepada tetangga-tetangga kita bahwasannya Islam itu mengajarkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka dalam melaksanakan tiga hal tersebut, yaitu berilmu, mengamalkannya, dan berdakwah, maka kita harus diiringi dengan poin yang keempat, yaitu bersabar. Bersabar tatkala mendapatkan gangguan, rintangan, cobaan dalam melaksanakan tiga hal tersebut. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadza qadar. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.